بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Ihtida Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim di halaman 66 dari kitab tersebut. Sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fasal lamma kana al-kalamu fil mas'alati al-khassati qad yakunu mundarijan fi qa'idatin 'ammatin. Ya, dalam membicarakan masalah yang khusus, ya, al-kalam fil mas'alah al-khasah, membicarakan masalah khusus, kadang mencakup kaidah yang umum, ya, terdapat dalam kaidah umum. Bada'na bi dzikri ba'dhi ma dalla min al-kitabi was sunnati wal ijma'i 'ala al-amri bi mukhalafatil kuffari wan nahyi 'an musyabahatihim fil jumlah. Ya, mohon sebentar. Jadi terkadang dalam membahas masalah khusus itu berada di bawah kaidah yang umum. Maka kami pun memulai dengan kaidah ammah. Bada'na bidzikri ba'dhi ma dalla minal kitabi was sunnati wal ijma'i 'ala al-amri bi mukhalafatil kuffari wan nahyi 'an musyabahatihim fil jumlah. Kita akan memulai insyaallah dengan menyebutkan beberapa ayat Al-Kitab, Al-Quran, dan As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Jadi tiga dalilnya Al-Kitab, Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' al-amri bimukhalafatil kuffar. Yang mana tiga tempat tersebut itu Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' memerintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir. Wan nahi an musyabahatihim fil jumlah. Dan larangan untuk menyerupai Al-Kuffar, menyerupai orang-orang kafir secara global, ya. Sawa'un kana dhalika 'amman fi jami'i anwa'il mukhalafat aw khassan bi ba'dihha. Baik itu atau hal tersebut, penyelisihan tersebut bersifat umum untuk segala macam mukhalafat, segala macam penyelisihan terhadap orang-orang kafir, atau dalam bentuk khas, khusus bi ba'dihha, khusus terhadap sebagian jenis penyelisihan terhadap orang-orang kafir. Wa sawa'un kana amru ijabin aw amru istihbabin. Baik penyelisihan tersebut atau perintah tersebut, untuk perintah untuk menyelisihi itu perintah yang bersifat pengwajiban atau perintah yang bersifat penganjuran. Thumma أتبعنا ذلك بما يدل على النهي عن مشابهتهم في أعيادهم خصوصا. Setelah kita membahas secara global dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' terhadap perintah untuk menyelisih orang-orang kafir dan larangan untuk menyerupai mereka, maka berikutnya kami akan أتبعنا, yaitu akan menurutkan setelahnya, ya, setelah itu akan kami sebutkan hal-hal yang menunjukkan atas larangan menyerupai orang-orang kafir dari segi apa? Dari segi a'yad, yaitu hari-hari raya atau perayaan-perayaan mereka. Maka kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim ini kitab yang seringkali sebagiannya disalahgunakan oleh rekan-rekan yang terbiasa untuk merayakan maulid Nabi dan seterusnya. Ya, padahal kitab ini syarat akan bantahan demi bantahan untuk rekan-rekan yang merayakan perayaan yang tidak ada dalam Islam atau perayaan-perayaan yang menyerupai perayaan orang-orang kafir. Maka di sini kita ingin menyingkap hakikat dari kitab ini dan menampilkannya kepada kaum muslimin agar tidak terjadi distorsi dan tidak disalahfahami oleh sebagian pihak. Ya. Kemudian wahuna, kata qala Syekhul Islam rahimahullah, wahuna nuktah. Ya, ada poin yang sangat penting di sini, qad nabbahtu 'alaiha fi hadzal kitab, yang aku telah memberikan peringatan, aku telah memperingatkan dalam buku ini, sebelumnya wahia annal amra bimuwafaqati qaumin aw bimukhalafatihim qad yakunu li anna nafsa qasdi muwafaqatihim aw nafsa muwafaqatihim maslahatun wa kadzalika nafsu qasdi mukhalafatihim aw nafsu mukhalafatihim maslahatun. Dari sini yang digaris ya, diberikan warna hijau ini perlu dipahami baik-baik. Perintah untuk menyerupai suatu kaum atau perintah untuk selaras dengan suatu kaum atau perintah untuk menyelisihi suatu kaum. Kadang-kadang sebabnya itu adalah zat tujuan dari menyerupai kaum tersebut atau menyerupainya itu sendiri adalah suatu maslahat. Kita diperintahkan untuk menyerupai Rasulullah, ya, itu bisa jadi sebabnya apa? Sebabnya karena tujuan dari penyerupaan tersebut. Apa tujuan dari penyerupaan itu? Tujuan dari penyerupaan adalah agar menyucikan hati kita, misalnya, dan seterusnya. Atau keselarasan sesuai dengan sunnah itu adalah maslahat secara zat. Sesuai dengan sunnah itu adalah maslahat secara zat. Itu yang pertama. Wa kadzalika dan begitu pula. Nafsu atau bisa juga gini menjadi ataf untuk li'anna nafsa. Wa kadzalika nafsa qasdi mukhalafatihim atau nafsa mukhalafatihim maslahah. Boleh juga kita diperintahkan untuk menyelisihi suatu kaum disebabkan maksud dari penyelisihan itu secara zat adalah maslahat atau menyelisihi secara zat itu adalah maslahat. Baik. Bimakna penjelasannya anna dzalikal fi'la yatadammanu maslahatan lil 'abdi aw mafsadatan. Bahwasanya perbuatan tersebut baik perbuatan menyerupai atau menyelisihi mengandung maslahat untuk hamba atau mengandung mafsadat. Wa in kana dzalikal fi'lu alladhi hasalat bihi al-muwafaqah aw al-mukhalafah law tajarrada 'an al-muwafaqah wal mukhalafah lam yakun fihi tilkal maslahah aw al-mafsadah. Meskipun misal perbuatan yang terhasilkan dengannya penyerupaan atau penyelisihan atau terlepas dari penyerupaan atau penyelisihan dan penyelisihan itu secara zat di perbuatan itu sebenarnya tidak ada maslahat dan tidak ada mafsadat. Tidak ada maslahat dan tidak ada mafsadat. Jadi perbuatan itu pada asalnya mungkin tidak ada maslahat, tidak ada mafsadat. Tetapi baru terketahui ada maslahat atau mafsadat ketika apa? Ketika dinilai perbuatan tersebut menyerupai atau menyelisihi satu hal, ya, menyerupai atau menyelisihi satu hal. Contoh saja, contoh. Ini sebagai contoh di kehidupan biasa saja dan ini bukan masalah agama. Seseorang memakai baju berwarna hitam, ya. Seorang suami, seorang pria memakai baju berwarna hitam. Kemudian ingin ziarah ke rumah saudara. Istrinya pun secara kebetulan memakai baju yang berwarna hitam. Nah, memakai baju warna hitam itu tidak ada maslahat tertentu, tidak ada kerusakan tertentu, ya kan? Tidak ada maslahat tertentu, tidak ada kerusakan tertentu. Tetapi ketika orang melihat, loh itu lihat suami sama istri, wah kompak ya, sama-sama pakai hitam. Maka di sini ada nilai muwafaqah tersendiri. Ada nilai muwafaqah tersendiri. Dan nilai muwafaqah di sini berefek pada maslahat, yaitu bagusnya pandangan orang terhadap mereka berdua. Nah begitu. Padahal sebenarnya kalau dilepaskan dari nilai muwafaqah, nilai keserupaan, itu enggak ada nilai sama sekali, biasa aja. Namanya orang pakai baju, baju hitam kayak membaju hijau kayak sama aja semuanya. Tapi ketika ada nilai muwafaqah, maka ini ada kesan maslahat tersendiri, yaitu kompaknya mereka berdua ini berarti saling mencintai satu sama lain. Begitu ya. Ya, itu di antara contoh saja, ya. Walihada nahnu nantafi'u binafsi mutaba'atina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kita mengambil manfaat dengan zat mutaba'ah, yaitu secara zat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wassabiqin dan orang-orang terdahulu di kalangan salaf. Kita mengikuti beliau dan orang-orang terdahulu dari kalangan salaf fi a'malin, di beragam amalan. Ya, kita mengambil manfaat secara zat dari ittiba'nya kita kepada Rasulullah SAW dan kalangan salaf dalam amalan-amalan. Artinya, kita tidak mengetahui maslahat apa yang didapat dari ittiba' tersebut, itu tidak masalah. Tapi kita tetap mendapatkan manfaat secara zat dari sikap mengikuti Rasulullah SAW dan para salaf. Laula annahum fa'aluha la rubbama qad kana la yakunu lana maslahah. Sekiranya mereka, yaitu Rasulullah dan juga para salaf, tidak melakukan hal tersebut, maka mungkin tidak ada maslahatnya untuk kita. Paham enggak sini? Jadi ada beberapa perbuatan Rasulullah SAW. Perbuatan Rasulullah SAW yang kita ikuti, kemudian kita mendapatkan manfaat dan pahala dari keikutsertaan kita menyerupai Rasulullah dalam perbuatan tersebut. Yang sekiranya, itu perbuatan Rasulullah seperti perbuatan orang-orang biasa. Yang sekiranya bukan Rasulullah yang melakukan, bukan salaf yang melakukan, mungkin tidak ada manfaatnya untuk kita. Ya, jadi di sini manfaat tersebut bukan didapat dari sebatas perbuatan itu. Tapi manfaat tersebut terdapat pada apa? Nilai muwafaqah. Muwafaqatu sunnah, yaitu selaras dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa seseorang yang misalnya contoh, antum buka puasa ikhwan, dan ada sebagian ulama menganjurkan memakan kurma. Ya, sebagian ulama berpendapat memakan kurma ketika buka puasa sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagian ulama berpendapat itu adalah sunnah Nabi SAW. Baik. Antum ittiba' kepada sunnah tersebut. Ittiba' kepada sunnah tersebut. Ya. Maka dengan ittiba'nya itu, antum mendapatkan manfaat, maslahat, ganjaran, pahala. Walau hatta antum tidak tahu apa nanti yang akan didapat. Yang sekiranya bukan Rasulullah atau salaf yang melakukan, itu tidak ada manfaat. Sama aja kayak makan makanan lain. Sama seperti makan makanan lain. Contoh lain misalnya, dan ini khilaf di antara ulama, masalah tahrik, yaitu menggerak-gerakkan jari di tasyahud. Ya. Ini masalah khilafiyah, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan itu hadisnya syadz dan seterusnya. Ala kulli hal, anggaplah antum menganggap itu sebagai sunnah Nabi SAW dan ada dalilnya memang. Sebagai mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afwan, ini sedikit mati lampu ikhwan. Ya, antum mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah dan itu bagus sekali mengikuti pendapat tersebut. Nah, kemudian ketika antum mengikuti, antum tidak tahu amalan tersebut untuk apa dan pahalanya apa dan apakah itu memang betul-betul memukul kepala syaitan dan seterusnya. Tapi antum telah mendapatkan manfaat dari apa? Mendapatkan manfaat dari muwafaqah, kesesuaian dengan sunnah Nabi SAW, itu bagi yang menganggap hadis tersebut hadis yang mahfuz. Ya, baik. Kita lanjut di sini. Yang mana kalau misalnya melakukan ini, kalau bukan Rasulullah yang melakukan ini, kalau bukan Rasulullah yang melakukan ini, tentu mungkin tidak ada maslahat apapun yang kita dapat. Lima yurithu dhalika min mahabbatihim wa tilafi qulubina biqulubihim. Karena dengan menyerupai dan melaraskan diri dengan Rasulullah dan para salaf, maka itu akan melazimkan atau mewariskan rasa cinta terhadap mereka dan bersatunya qalbu kita dengan qalbu mereka. Jadi kesesuaian itu melazimkan adanya mahabbah dan i'tilaf. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya. Kesesuaian, muwafaqah itu melazimkan adanya mahabbah dan i'tilaf. Makanya ikhwan, kalau antum memilih seragam kaos bola misalnya, pasti antum ada rasa cinta kepada pemain yang ada di klub tersebut. ya pemain yang ada di klub tersebut. Pasti ada mahabbah dan ikhtilaf kalau antum memang mengenakan kaos bola karena memang antum menyukai klub tersebut. Pasti ada mahabbah dan ada rasa bersatunya kalbu antum dengan mereka. Maka ini hati-hati. Wa anna dzalika yad'una ila muwafaqatihim fi umurin ukhra. Ah ini. Hal tersebut ketika kita memakai seragam yang sama dengan mereka, mengikuti perbuatan mereka, ya, yaitu para, yaitu Nabi SAW dan juga para salaf, itu akan menyeru kita untuk apa, menyelarasi mereka di perkara lainnya lagi, ila ghairi dzalika minal fawaid, menuju hal-hal lain dari faedah-faedah. Ini kalau mengikuti siapa? Kalau mengikuti Nabi SAW. Ya, adapun kalau mengikuti orang-orang kafir atau orang-orang fasik, maka lihat ketika seseorang bernyanyi dan dia bernyanyi dengan lirik lagu orang-orang kafir misalnya, band tertentu. Maka pasti karena antum menyanyikan itu ada sisi tasyabbuh dengan mereka. Dan ada kemudian karena adanya muwafaqah dari segi lirik, nada, suara, cengkok-cengkoknya, bahkan sampai bisa main band, bisa memainkan aransemen musik untuk lagu yang sama, maka ini pasti ada dua hal ini, mahabbah dan i'tilafil qalb, yaitu rasa cinta dan bersatunya hati dengan mereka. Dan ini hal yang menjangkiti banyak dari kaum muslimin, ya. Maka ini perlu ditanbih lagi untuk para penggemar lagu-lagu, terutama lagu-lagunya barat atau orang-orang kafir, ya, begitu. Yang mana jika kita mencintainya, maka akan menjauh kita dari Al-Quran. Akan menjauh kita dari Al-Quran. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, masih di halaman 66, ikhwan. Kadzalik, begitu pula, qad natadarrar bimutaba'atina al-kafirin. Nah, ini sekarang kita menuju ke sisi mutaba'ah terhadap orang-orang kafir. Kadang kita mendapatkan madarat dengan mengikuti, dengan sikap kita mengikuti orang-orang kafir fi a'malin, di amalan-amalan. Laula annahum yaf'alunaha lam natadarrar bi fi'liha. Ya, anda ulangi, kadang kita mendapatkan madarat yaitu dosa misalnya atau hukuman dari Allah dengan cara mengikuti orang-orang kafir dalam amalan. Yang sekiranya orang-orang kafir tersebut tidak melakukannya, kita tidak akan mendapatkan madarat tersebut. Nah, di sini, jadi madarat itu bukan dari perbuatannya pada asalnya. Melainkan, madarat ini apa? Madarat ini dari sisi apa? Dari sisi muwafaqah. Mudan mutabah. Dari sisi mengikuti orang-orang kafir. Coba sekarang, kalau misalnya kita pakai baju, ya, yang baju tersebut adalah baju sepak bola. Ya. Dan baju tersebut bernamakan dengan nama orang-orang kafir misalnya. Ya. Itu kan di sini ada mutabah terhadap kafirin. Taib, sekiranya orang-orang kafir itu tidak memiliki baju-baju bola tersebut dan mereka tidak punya nama-nama seperti itu. Kita pakai baju, baju olahraga, baju bola, tapi ya tanpa nama orang kafir dan tanpa indikator ini klub mana. Kita mendapatkan madarat atau dosa enggak? Enggak mendapatkan. Enggak mendapatkan karena enggak ada sisi muwafaqah, tidak ada sisi mutabah terhadap orang-orang kafir. Maka kita teruskan, wa qad yakunul amru bil muwafaqati wal mukhalafati li anna dzalikal fi'la alladhi yuwafiqu fihi. Kadang-kadang perintah untuk menyerupai dan perintah untuk menyelisihi itu sebabnya adalah perbuatan yang diserupai di dalamnya, au yukhalif, atau perbuatan yang menyelisihinya. Mutadhamminun lil maslahati aw al mafsadati walau lam yaf'alu, mengandung maslahat atau mafsadah walaupun orang-orang kafir tersebut tidak melakukannya. Ini kadang-kadang begitu. Jadi begini, kadang-kadang ya perbuatan orang-orang kafir yang diikuti oleh sebagian kaum muslimin itu kadang-kadang perbuatannya pada asal perbuatan tersebut tidak bermadarat, tapi madaratnya itu adalah di apa? Di sisi mengikuti orang-orang kafirnya itu. Ya, di sisi mutabaah dan muwafaqah terhadap orang-orang kafir tersebut. Ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh syariat untuk menyerupainya atau untuk menyelisihnya. Kenapa? Karena dalam perbuatan tersebut secara zat itu ada madaratnya. ya, ada madaratnya walaupun orang kafir tersebut tidak apa? Tidak melakukannya. Lakin ubbiru an dzalika bil muwafaqati wal mukhalafah, tetapi tetap ditakbirkan dan diungkapkan tentang hal tersebut dengan sisi apa? Sisi mengikuti atau menyelisihi. Ala sabilid dalalati wat ta'rif. Ya, tujuannya untuk indikasi, ya, indikasi pendalilan dan juga pengenalan. Pengenalan dan dan pendalilan atau indikator bahwasanya menyelisihi orang kafir itu harus atau dianjurkan dan menyerupai orang kafir itu haram. Ya. Fatakuna muwafaqatuhum dalilan 'ala al-mafsadah. Sehingga ketika kita tahu bahwasanya muwafaqah menyerupai orang, menyelarasi orang-orang kafir, ya, dan menyelisih orang-orang kafir itu keharusan, menyerupai adalah hal yang haram, menyelisih adalah hal yang harus, maka jadilah di benak kita termaknai bahwasanya muwafaqatuhum dalilan 'ala al-mafsadah, menyerupai orang-orang kafir adalah dalil kerusakan, menyerupai orang-orang kafir adalah alamat kerusakan. Wa mukhalafatahum dalilan 'ala al-maslahah, dan menyelisihi orang-orang kafir adalah alamat maslahat, yaitu Anda akan mendapatkan faedah dari menyelisihi orang-orang kafir. Wa i'tibarul muwafaqati wal mukhalafati 'ala hadha at-taqrir min babi qiyas ad-dilalah. Dan tinjauan muwafaqah dan mukhalafah di masalah ini itu termasuk dalam bab qiyas ad-dalalah dalam usul fiqih. Wa 'ala al-awwal min babi qiyas al-'illah. Dan untuk yang poin pertama di paragraf sebelumnya itu termasuk qiyas al-illah. Tapi tidak sekarang kita jabarkan makna dari qiyas ad-dilalah dan qiyas al-illah. Wa qad yajtami'u al-amran. Dan kadang-kadang kedua hal itu bisa berkumpul. A'ni, yakni al-hikmata an-nashi'ata min nafsil fi'li alladhi wafaqnahum aw khalafnahum fih. Wa min nafsi musyarakatihim fihi. Hikmah yang tumbuh itu bisa dari perbuatan, bisa juga dari keselarasan. Ya, bisa dipikirkan sesuai dengan apa yang Anda jabarkan tadi. Wa hadha huwa al-ghalibu 'ala al-muwafaqati wal mukhalafati al-ma'muri bihima. Dan inilah mayoritas dari segala keselarasan terhadap sesuatu dan segala penyelisihan yang diperintahkan kepadanya. Atau keselarasan dan penyelisihan wal man al-manhiya anhuma, yang dilarang. Kita kan disuruh apa? Menyelarasi sunnah Nabi SAW. Dan diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang kafir atau orang-orang fasik. Ya, maka di semua perintah tersebut, di semua perbuatan tersebut, baik perbuatan menyelisihi atau menyelarasi, itu semua ada hikmahnya, baik hikmahnya di perbuatan maupun hikmahnya di sisi melakukan muwafaqah, keserupaan, penyerupaan, atau melakukan mukhalafah, penyelisihan. Fala budda min at-tafattuni li hadzal ma'na, maka hendaknya hal seperti ini direnungi lagi. Fa innahu bihi yu'rafu ma'na nahyillahi lana 'an ittiba'ihim wa muwafaqatihim mutlaqan aw muqayyada. Dengan hal-hal seperti ini terketahuilah maksud dari pelarangan dari Allah Ta'ala terhadap kita untuk mengikuti orang-orang kafir dan menyelarasi mereka baik secara mutlak maupun muqayyad, yaitu bahwasannya perbuatan menyerupai orang-orang kafir, yaitu bisa jadi keburukannya itu di perbuatannya dan juga keburukannya yang pasti di sikap mengikuti mereka. Dan kebaikan menyelisih orang-orang kafir itu kebaikannya bisa di perbuatan menyelisihi ataupun di sikap menjauhi mereka, ya, begitu, ya, di sikap menjauhi perbuatan tersebut, yaitu perbuatan itu tidak kita lakukan itu sudah bermaslahat, dan juga sikap kita menjauhi itu, ya, karena perintah Allah Ta'ala, maka itu juga merupakan maslahat. wa'lam anna dalalat al-kitabi ala khususil a'mali wa tafasiliha innama yaqa'u bi tariqil ijmali wal umumi awil istizda awil istilzam. Ketahuilah bahwasanya dalalah, ya, pendalilan Al-Quran terhadap kekhususan amal dan segala rincian amal dan amalan itu bisa terjadi pendalilan tersebut bi tariqil ijmal wal umum awil istilzam, bisa dengan jalur global atau umum atau dengan jalur istilzam. Afwan, di sini dengan jalur ijmal dan umum ini serupa, walaupun sebenarnya ijmal dan juga mujmal dan am itu tidak sama dalam usul fiqh. Ya, jadi dalil Al-Quran terhadap kekhususan suatu amal dan rincian amalan tersebut itu bisa dengan dalil am atau mujmal atau dalil istilzam. Yaitu dalil istilzam artinya dalil konsekuensi dari perbuatan. Wa innama sunnatu hiya allati tufassirul kitaba wa tubayyinuhu wa tadullu alaihi wa tu'abbiru anhu. Melainkan as-sunnah, nah tadi kan al-kitab ada dalilnya, dalil mujmal, dalil am, dan dalil mustalzim. Dan sunnah itu yang menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan Al-Quran. Tufassir al-umum atau al-ijmal, wa tubayyin al-ijmal. Jadi lawannya mujmal mubayyan, wa tadullu alaih, dan menjadi dalil penguat untuk Al-Quran, wa tu'abbiru anhu, menafsirkan juga tentang apa yang ada di Al-Quran. Ya, fanahnu nadhkuru min ayatil kitabi ma yadullu ala asli hadhi al-qa'idah. Kami akan menyebutkan beberapa ayat dari Al-Quran, apa yang menunjukkan asal dari kaidah ini. Fil jumlah secara global, thumma natba'u dhalikal ahaditha al-mufassarata, al-mufassirati, afwan, thumma natba'u dhalikal ahad, thumma natba'u dhalika al-ahaditha al-mufassirata fi asna'il ayati wa ba'daha. Kemudian setelah kita sitirkan ayat-ayat Al-Kitab Al-Quran, ya, untuk menguatkan kaidah yang tadi kita sebutkan, kita akan menyitir kemudian hadith-hadith yang menafsirkan ayat-ayat tersebut, insyaAllah. Taib. Contohnya, qala Allah subhanahu, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad atayna bani Israel al-kitab wal-hukma wal-nubuwata warazaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum alal alamin. Maka di sini dikisahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kami telah memberikan kepada Bani Israel, yaitu pertama Al-Kitab, kemudian yang kedua Al-Hukum. Al-Hukum ini bisa dimaknai sebagai kekuasaan, karena kalau Al-Hukum maknai hukum syariat, maka itu sudah ada di dalam Al-Kitab. Jadi mungkin hukum di sini, mungkin hukum yaitu kekuasaan, wallahu'alam. Bisa ditafsirkan sebagai kekuasaan. Wan-nubuwah, kenabian. Tapi di sini din, dan juga di sini kekuasaan dunia dan juga kenabian. Ya, ini kenikmatan, ya ikhwan, kenikmatan. Ya, warazaqnahum, atau di sini dunia, tetapi dia harus berdasarkan Al-Kitab dan An-Nubuwah. Tapi kalau Al-Hukum di sini dimaknai Ar-Riasah, yaitu kekuasaan, maka wajib didasari atas Al-Kitab dan juga An-Nubuwah. Kemudian setelah diberitakan Allah Ta'ala memberikan Bani Israel ini semua tiga hal yang besar ini, warzaqnahu minat tayyibat, dalam urusan dunia, ya, baik itu pakaian, urusan perut, syahwat dan seterusnya, kami telah merizkikan yang baik-baik untuk mereka. Baik, ini sudah satu range, dan kemudian yang kedua rizki yang baik-baik, dan yang ketiga dari segi tafdhil, wa faddalnahum 'alal 'alamin. Yaitu kami telah mengunggulkan mereka, ya, di atas orang-orang, ya, di atas bangsa-bangsa. Al-'alamin ini bangsa-bangsa, tapi para ulama mengatakan yang dimaksud dengan al-alamin fi zamanihim, di zaman mereka, jadi bukan di zaman sekarang. Adapun di zaman sekarang, Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi atau Nasara, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. وَأَتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ, dan kami telah memberikan kepada mereka بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ, yaitu keterangan hal-hal yang sangat nyata. Baik, sampai sini ini semua kenikmatan telah Allah berikan kepada Bani Israel. فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. Tidaklah mereka kemudian beriktiraf. Tidaklah mereka kemudian berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Jadi justru ilmu ini membuat mereka ikhtilaf. Ilmu datang kepada mereka. Lihat. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Ilmu yang datang kepada mereka. Akhirnya Allah Ta'ala berikan kepada mereka ilmu. Justru ilmu itu mereka pakai untuk ikhtilaf. Atau menjadikan mereka saling berselisih. Ya. Jadi sudah enak. Malah dengan keenakan itu mereka berselisih. Menyelisihi kebenaran. Ya. Baik, kenapa mereka kok bisa berikhtilaf setelah mendapatkan ilmu? Maka sebabnya adalah baghyan bainahum. Ya. Baghi di sini maknanya hasad. Sebagaimana ditafsirkan dalam surat Al-Baqarah. Hasadan min indi anfusihim, yaitu hasad antara mereka. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Rabbmu itu akan memutuskan antara mereka di hari kiamat nanti terhadap hal-hal yang mereka selalu berselisih padanya. Jadi ikhwan, kenikmatan sudah banyak sekali, namun mereka justru setelah mendapatkan ilmu mereka berselisih. Ini serupa dengan orang yang misal dulunya tidak isbal. Ya, dulunya tidak isbal. Dia melihat hadis-hadis Nabi, ya. Oh, ini hadis-hadis ancaman isbal untuk laki-laki. Kemudian belajarlah ilmu perbandingan mazhab. Dan ini tidak tercela. Mempelajari ilmu perbandingan mazhab ini terpuji jika memang niatnya betul dan cara belajarnya juga benar. Namun setelah mengetahui perbandingan mazhab, akhirnya mencari hal-hal yang justru lebih ringan dan tidak menambah sikap waro' atau hati-hati. Malah justru menjadi musbil, jadi isbal. Ya. Dan menjadi penyelisih bagi orang-orang yang cingkrangan misalnya. Maka ini gharib. Ya, ada keserupaan dengan ini. Setelah datang kepadanya ilmu, malah justru menjadi penyelisih terhadap apa yang paling benar. Jika kita tidak katakan ulama tersebut salah. Tapi justru menjadi penyelisih. Dan menentang orang-orang yang tidak isbal. Ya, malah justru membela orang-orang yang isbal. Ajib. Ya. Kemudian, ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian kami jadikan engkau di atas suatu syariat dari al-amr, yaitu urusan agama, perintah agama ini. Fattabi'ha, maka ikutilah syariat tersebut, yaitu syariat Islam. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Maka dan janganlah kamu mengikuti ahwa. Nah, di sini perhatikan ana garis, ana bulatin ahwa, hawa-hawa. Hawa nafsu orang-orang yang tidak berilmu. Baik. Lihat di sini Allah Ta'ala mensifati orang-orang tersebut pertama memiliki hawa nafsu. Ya. Kedua, mereka tidak berilmu. Padahal sebelumnya Allah tetapkan ba'dima ja'ahumul ilm. Ilmu telah datang kepada mereka. Tapi karena ilmu ini justru membuat mereka berselisih, maka Allah mensifati mereka tidak punya ilmu. Ini sama dengan sebagian ahli fikih zaman sekarang atau kapanpun. Tadinya mereka benar, kemudian mereka mempelajari fikih perbandingan dan mencari rukhsah dari setiap masalah fikihiyah, dan kemudian mereka justru lebih pro dengan masyarakat dibandingkan dengan ilmu yang sesuai dengan dalil yang sahih. Maka mereka sama seperti ini. La ya'lamun. Tidak punya ilmu. Dan mereka memiliki apa? Hawa nafsu. Ya, di sini. Innahum layyugnu anka minallahi syai'a. Sebelumnya masih di ayat ini. Allah memerintahkan. Setelah Allah Ta'ala menjadikan engkau ada di suatu syariat. Ini ilmu. Ya, syari'ati minal amru. Maka ikutilah. Ikutilah syariat tersebut. Dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang jahil itu. Ya, ini ada pilihan. Imma antum mengikuti dalil syariat, imma antum mengikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil. Taib, innahum layyughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang yang jahil itu, ya, tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari Allah atau dari azab Allah. sedikit pun, nggak bakal bisa mereka menyelamatkan engkau. Wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd, wallahu waliyul muttaqin. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, sebagiannya adalah wali untuk sebagian yang lain. Jadi orang yang zalim di dunia itu pelindung temannya sesama orang-orang zalim. Tapi lihat di akhirat mereka sering melaknat satu sama lain. Wallahu waliyul muttaqin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Akhbara subhanahu annahu an'ama ala bani Israel bini'amid dini wa dunya. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya dia telah memberikan kenikmatan terhadap orang-orang Bani Israel dengan kenikmatan agama dan kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan agama Alkitab, An-Nubuwah. Kenikmatan dunia rizq at-tayyib, semua tafdil ala al-alamin. Dan yang membalut kenikmatan din dan dunia yaitu al-hukum, kekuasaan di atas Alkitab dan An-Nubuwah. Ini semua kenikmatan. Wa annahum ikhtalafu ba'da maji'il ilmi baghyan min ba'dihim ala ba'd. Tapi kemudian mereka justru menjadi orang yang berselisih setelah ilmu itu hadir. Ya, ini sebabnya adalah apa? Kedengkian. Ya, terutama dengkinya mereka kepada kaum muslimin. Thumma ja'ala Muhammadan ala syari'atan syara'aha lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas syariat yang telah Allah Ta'ala syariatkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amarahu bittiba'iha, dan Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti syariat tersebut. Jadi wa amara Muhammadan bittiba'i asy-syari'ata. Bittiba'i syari'ati. Wa nahahu 'anittiba'i ahwa'il ladzina la ya'lamun. Dan Allah Ta'ala melarang Nabi Muhammad untuk mengikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil tersebut. Orang-orang yang telah dikirimkan kepada mereka ilmu, datang kepada mereka ilmu, tapi tidak memanfaatkan ilmu tersebut untuk akhirat. Malah justru mereka saling hasut-menghasut dengan ilmu itu. وَقَدْ دَخَلَ فِي الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ كُلُّ مَنْ خَالَفَ شَرِيعَتَهُ. Maka di sini menjadi qiyas. Masuklah orang siapapun yang disebut la ya'lamun, tidak berilmu, kullu man khalafa syari'atullah, setiap yang menyelisih syariat Allah itu mereka adalah orang-orang jahil, tidak berilmu. Baik, kita lanjutkan untuk halaman 68 insyaallah. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ahwa'uhum. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu mereka sebagaimana di ayat ini, ya. Ini di surat Al-Jathiyah. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Ya, hawa nafsu. Wa ahwa'uhum, hawa nafsu mereka. Huwa ma yahwunahu. Hawa nafsu mereka itu adalah apa yang mereka inginkan, ya, yang mereka condong kepadanya, ya, setiap yang mereka inginkan. Ini satu ahwa, satu nafsu mereka, satu apa yang mereka inginkan dari orang-orang ahli kitab, ya. Dan orang-orang ahli kitab menginginkan kita untuk apa? Untuk mengikuti gaya hidup mereka. Kemudian hawa nafsu kedua, وَمَا عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ مِنْ هَدِيهِمْ الظَّهِرِ. Dan apa yang orang-orang musyrikun berada di atasnya dari penampilan mereka secara zahir. Ya. Dari penampakan mereka, orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik dari ritual-ritual mereka. Itu hawa nafsu mereka semua. Ya. Termasuk juga kompetisi-kompetisi, bahkan kadang-kadang itu adalah salah satu hadi al-zahir dari orang-orang musyrik. Contoh seperti World Cup misalnya. Kalau antum melihat di Piala Dunia, pialanya seperti apa? Ada, Pak, ya, itu sebenarnya semua itu ada ada hawa nafsu dari orang-orang musyrikun. Kemudian api pon dan semisalnya. Itu semua termasuk bagian dari ahwa. Ya, karena itu termasuk al-hadi al-zahir dari orang-orang musyrik. Ya. Dan seperti barongsai dan seterusnya. Bahkan sebagian dari perwayangan atau batik itu termasuk al-hadi al-zahir orang-orang musyrik di sebagiannya ya. Nah, karena anak juga suka pakai batik, tetapi kan sebagian gambar dari batik itu ada al-hadi al-zahir orang musyrik. Alladhi huwa min mujibati dinihim al-batil. Yang mana itu ya termasuk perilaku lahiriah mereka. Dan itu merupakan motif yang lazim dari agama mereka yang batil. Tapi sekarang, antum ketika, misal, anda kasih contoh, antum mengenakan kaos sepak bola Barcelona misalnya, atau kaos timnas Inggris misalnya, atau kaos AC Milan misalnya, ada atau AC Parma, ada logo atau gambar salibnya di sebelah kiri di dada atas. Itu tempatnya jantung kan? Nah, mereka ahlul kitab, Nasara. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan, walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang mereka inginkan agar antum mengikuti gaya hidup mereka. Di antara mengikuti baju-baju mereka. Baik. Mereka musyrik bukan? Musyrik. Mereka menganggap ya tiga trinitas. Itu akidah mereka. Ma alaihil musyrikuna min hadihim al-zahir. Di antara tampilan zahir mereka adalah salib. Ya. Dan mereka mempromosikan hal tersebut. Alladhi huwa min mujibati dinihim al-batil. Salib itu termasuk kelaziman dan dasar agama mereka yang batil. Atau ikutan dari akidah mereka. Fahum yahunahu. Mereka menginginkan hal tersebut. Dan mereka ingin kaum muslimin mengikuti hawa nafsu tersebut. Yaitu memakai baju-baju seperti itu. Baik. Sampai sini selesai. Jadi sampai sini kita sudah jelas bahwa saya hal-hal tersebut adalah hawa nafsu. Ditambah lagi dengan apa? Dengan hawa nafsu kita mengikuti mereka. Ya, memakai baju-baju yang berlogo-logo seperti itu. Atau yang ada label-label nama mereka di punggung. Nama punggung. Sampai situ. Kita lanjut. Kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap manhaj ini, wa muwafaqatuhum fihi ittiba'un lima yahunahu. Menyelarasi mereka dalam urusan tersebut merupakan mengikuti hawa nafsu mereka. Na'udzubillah. Jadi ketika antum membeli, contoh antum membeli kaos bola dan di situ ada logo Real Madrid misalnya. Atau Juventus misalnya. Kemudian di punggung, nama punggung Ronaldo. Ya. Kira-kira Ronaldo suka enggak antum pakai itu? Suka. Orang-orang Juventus suka enggak? Suka. Ya, mungkin yang enggak suka Juventus mungkin. Mungkin dari Milan atau lainnya. Tetapi intinya ibrahnya adalah antum telah mengikuti hawa nafsu mereka. Kenapa? Karena antum melakukan muwafaqah terhadap hal yang merupakan mujibat dinihim al-batil. Agama mereka agama sepak bola. Agama mereka adalah agama yang menjunjung tinggi hal-hal seperti itu, sport. Itu agama mereka. Ya, mereka tidak ingat agama aslinya. Tapi mungkin bukan sepak bolanya. Kita berkiblat misalnya ke AC Milan misalnya. Dengan produk bajunya. Atau tim-tim lain yang ada gambar salib di logo mereka. Itu merupakan mujibat dinihim al-batil. Dan ketika antum bermuafaqah memakai baju yang sama dengan baju mereka, dan itu semua orang mengenal itu baju mereka, seragam mereka baik kandang maupun tandang, maka antum telah melakukan apa? Ittiba'un lima yahwunahu, yaitu ittiba'u ahwa'in. Dan antum telah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lam. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang jahil itu. Kenapa? Sekarang bagi orang-orang yang membeli segala merchandise sepak bola, orang-orang kafir, ketahuilah, innahum la yughnu ankum min Allah syai'an. Orang-orang kafir itu tidak akan mampu menolong antum dari azab Allah sedikit pun. Wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd, wallahu waliyul muttaqin. Orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka menjadi wali satu sama lain. Dan Allah lah walinya orang-orang bertakwa. Maka bahaya. Kemudian, walihada, perhatikan ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yafrahul kafiruna bimuwafaqatil muslimina fi ba'di umurihim. Wa yasurruna bihi. Orang-orang kafir itu bangga dengan keselarasan orang-orang muslim di berbagai perkara mereka. Termasuk di apa? Perkara sepak bola. Termasuk di perkara music. Ya, di perkara apa? Music. Menyerupai orang-orang kafir. Misalnya ikutin aliran popnya, aliran punknya, aliran grunge, dan seterusnya, metal, dan seterusnya. Oh ya, suruh nabihi, mereka senang. Ya. Jadi siapa yang bikin band, ya, kemudian latihan bola dengan merchandise atau aksesoris-aksesoris klub orang-orang kafir, itu membuat senang orang-orang kafir. Ya. Mendingan membuat senang orang-orang muslim dibandingkan membuat senang orang-orang kafir. Mendingan membuat senang orang tua. Mendingan buat nafkahin orang tua atau anak atau tetangga muslim dibandingkan dengan membeli merchandise seperti itu. Atau membeli gitar dan seterusnya untuk menyanyikan lagunya orang-orang kafir. Terlebih di lagu-lagu tersebut. Belum lagi kemungkaran lirik-liriknya. Ada yang syirik, ada yang kufur akbar. Ada yang syirik, ada yang memang liriknya taghut dan seterusnya. Ya. Wa yawadduna an law badalu 'aziman liyahsul dzalik. Dan mereka sebenarnya betul-betul berusaha betul-betul dengan usaha yang keras untuk bisa merealisasikan hal tersebut. Ya, supaya kaum muslimin ya mengikuti track mereka. Jadi mereka mengorbankan banyak harta agar hal tersebut terwujud. Na'udzubillah. Dan memang terwujud. Di antara pemuda-pemuda kita, baik yang remaja maupun yang sudah dewasa, walau furidha an laisa al-fi'lu min ittiba'i ahwa'ihim fala raiba anna mukhalafatahum fi dhalika ahsamu limadati mutaba'atihim. Atau anggap saja perbuatan tersebut tidak termasuk mengikuti hawa nafsu mereka. Anggap itu bukan termasuk mengikuti hawa nafsu mereka. Namun la riba, tidak diragukan lagi bahwa menyelisihi mereka dalam hal tersebut, ya, menyelisihi mereka dalam hal tersebut bisa memutus bibit mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, jadi pokoknya kita potong aja lah hal tersebut, enggak usah ikut-ikutan. Ya. Wa a'wanu 'ala husuli mardhatillahi fi tarkiha. Dan dengan tidak mengikuti mereka itu lebih menolong untuk menghasilkan ridha Allah Ta'ala dengan meninggalkan hal-hal yang menyerupai orang-orang kafir. Wa anna muwafaqatahum fi dhalika qad takunu dhari'atan ila muwafaqatihim fi ghairihi. Ini bahaya. Menyerupai orang-orang kafir, menyelarasi bagaimana tradisi orang kafir dalam hal tersebut, dalam hal yang mereka jadikan itu hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu atau menyelarasi hawa nafsu mereka, itu kadang-kadang bisa menjadi tali penghubung menuju penyelarasan hal-hal lainnya. Jadi antum akan melihat, ikhwan, orang mencintai misalnya Lionel Messi, sebagaimana yang sudah ana tuturkan di halaqah sebelumnya. Mencintai, dia suka dengan Lionel Messi. Pertama, mungkin dia hanya mencintai klub sepak bola itu, yaitu Barcelona. Nanti kemudian ke depannya dia akan mulai membeli apa? Di sini karena sudah mulai ada muwafaqah, ada i'tilaful qalb, ada penyatuan hati. Dia mulai kemudian membeli merchandise. Membeli kaosnya, handuknya, seragamnya, spraynya, gulingnya, kasurnya, bonekanya, dan seterusnya. Itu tidak cukup. Menjadi dzariah, tali penghubung untuk hal-hal lain. Dia mulai kemudian belajar main bola. Yang dulunya nggak pernah main bola. Ya. Dia mulai main bola dan yang tadinya hanya bisa nendang pakai kaki kanan. Karena pengen seperti Lionel Messi, akhirnya dia pakai belajar tendang dengan kaki kiri. Belum gaya rambutnya kemudian diikuti. Ya, selebrasinya kemudian. Ya, sampai selebrasi angkat tangan yang itu ditujukan kepada Jesus. Itu tidak sadar. Kita lihat sebagian dari orang, bahkan dari sepak bola muslim. Sebagian dari mereka ketika merayakan gol, mereka mencium jari mereka atau cincin yang ada di jari. Atau kalau misalnya pertandingan resmi nasional atau internasional nggak boleh pakai cincin. Ya, tapi mereka menciumnya karena apa? Mengikuti sebagian pesepak bola. Misalnya mengikuti Rivaldo misalnya dulu di Brazil. Ya, karena Rivaldo sering mencium tangannya, itu menunjukkan mencium cincin atau apa, semacam itu. Tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ya, dari segi itu. Ya, dari segi itu. Dan nanti ada hal-hal lainnya. Akan terus sampai selalu update berita tentangnya. Lihat, na'udzubillah. Jadi hal-hal seperti ini, ikhwan, bisa menjadi dzariah, yaitu tali penghubung yang sangat kuat menuju kemungkaran berikut-berikutnya. Fa inna man hama haulal hima au syaka an yuwaqi'ah. Karena barang siapa yang menggembala di sekitar tempat terlarang, tak mustahil ia akan terperosok di dalamnya. Dan betapa banyaknya dari saudara-saudara kita yang terperosok ke dalamnya. Yang semoga Allah Ta'ala mengembalikan kita semua dan mereka ke jalan sirat al-mustaqim. Wa ayyul amraini kadha kana hasal al-maqsudu fil jumlah. Mau yang manapun urusannya, ya, dari perkara manapun, dari dua perkara di atas, secara global telah tercapai tujuannya. Wa in kana al-awwalu adhhar. Meskipun yang pertama itu lebih zahir. Al-kulihal. Mengikuti hawa nafsu, di sini baik mengikuti mereka, disebut mengikuti hawa nafsu mereka, atau disebut tidak mengikuti hawa nafsu mereka, semua sama. Yaitu tetap aja goalnya di mereka, yaitu apa? Supaya kaum muslimin menyelarasi mereka dan ridho dengan kekufuran mereka pada ujungnya. Na'udzubillah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, wa fi hadzal babi qauluhu subhanahu. Yaitu dalam konteks ini, dalam masalah ini juga perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Sepertinya ini tak lama lagi kita buka puasa, jadi Anda mungkin cukupkan sampai sini insyaallah taala. Jazakumullah khairul jaza. Kita tidak tahu, mungkin sepertinya bisa jadi esok lebaran. Ya, kita lanjutkan kajian ini kemungkinan jam 10. Namun kita lihat jam 10 malam nanti, namun kita lihat apakah nanti malam takbiran atau bagaimana, Allahu a'lam, kita lihat nanti. Nah, tapi kalau memang Anda akan meneruskan, insyaallah meneruskan pada jam 10 malam ini insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.